dibalik. Ya. Supaya polos begini. Khawatir mengganggu. Wah, kitabnya. Siapa mualifnya? Perasaan saya enggak punya cetakan yang seperti itu. Saya punya kitab judulnya sama, tapi cetakannya itu bagus sekali. Nanti saya selesai ini saya mau nanya. Rakaat kedua, lihat lagi. Ada tahqiqnya lagi. Barakallahu fikum. Tutup. Kalau tas, balik. Enggak tahu mereknya apa. Al-muhim, berupaya untuk mengurangi perkara-perkara yang akan mengganggu orang yang sholat. Bahkan termasuk bajumu. Jangan pakai batik walaupun enggak ada gambar makhluknya. Apalagi ada gambar makhluknya. Karena khawatir mengganggu. Nabi SAW setelah selesai sholat, dia buka bajunya. Ini, kembalikan kepada Abi Jahal. Fa'innaha alhatni an salati. Fa'innaha alhatni anifan an salati. Tadi mengganggu aku ketika aku sholat. Karena ada corak-coraknya. Kembalikan, berikan ambijaniyati Abi Jahal. Dan bawakan kemari ambijaniya. Maksudnya aku minta yang ambijaniya saja. Ambijaniya ini lebih kasar, lebih murah, tapi polos. Kata Nabi, aku lebih senang yang itu daripada yang ini. Ini yang bercorak ini kebalikan. Tapi karena menjaga perasaan mereka, punya perasaan yang memberi, ini Abu Jaham, ini akhlaknya Rasulullah SAW, maka beliau katakan, aku minta yang lain, yang lebih murah, tapi polos. Ambijaniya. Dari situ para ulama menyatakan, apapun yang yulaffitun nazar, yang membuat pandangan begitu, ya, maka jangan. Barakallahu fikum. Bolehkah memberi nama anak Ramadan? Walaupun lahirnya bukan Ramadan. Setahu anda enggak ada larangan. Bagaimana kiat-kiat bertaubat dari maksiat? Dzikrul maut, mengingat kematian. Siapa yang ingat kematian, maka dia akan segera bertaubat. Siapa yang merasakan hidup terus, mereka akan gampang-gampang berbuat dosa. Barakallahu fikum. Apakah bertukar tempat ketika melakukan salat sunnah ba'diyah termasuk sunnah? Naam, sunnah. Imma dengan salat, dengan pindah tempat, wa imma dengan berbicara. Riwayatnya tentang membedakan sholat wajib dengan sholat sunnah. Kamu sholat sunnah nih, salam. Kemudian mau bangun lagi, kamu sholat wajib, salam. Mau sholat lagi, sholat sunnah. Bedakan tempatnya. Kamu pindah tempat lain. Atau ngobrol dulu. Ngomong beberapa kalimat saja. Ya akhi kefal bekhir. Ya akhi kefal bekhir. Dari mana? Antum? Siapa namanya? Oh masya Allah. Alhamdulillah. Berdiri lagi, sholat sunnah. Naam, imma bintiqal wa imma bil kalam. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Kami suami istri yang belum dikaruniai seorang anak dan kami disarankan untuk meminum minuman obat Cina yang isinya herbal. Direkomendasi karena khasiatnya yang bagus, akan tapi tidak ada label halalnya. Bagaimana sehat antum? Bagaimana sehat ustaz? Apakah juga Allah alam. Harus dipastikan dulu kalau obat Cina. Karena obat Cina itu kadang-kadang kulit ular juga dimasukkan. Kadang-kadang kecoa kering juga dimasukkan. Saya lihat sendiri. Saya lihat sendiri. Saya buka, saya lihat. Ada yang haram. Hatinya binatang yang tidak boleh dimakan. Ular. Hati ular, kulit ular.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kata-kata yang dibuat sendiri lalu dibubuhi nama akhwat di poster tersebut. Ini barakallahu fikum mirip dengan niat tadi. Kalau niatnya adalah menasehati umat dan sebagainya, silahkan. Tetapi masalahnya ketika engkau beri nama di situ, ini yang saya khawatir akan menyeret pada tujuan yang lain, yaitu memviralkan nama akhwat tersebut, dan itu tidak pantas. Bagi akhwat tidak pantas sama sekali. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.